Yohanes bindu 5. Jenari mulihkan Yesus ku Yerusalem guna ngerayakan wari raya kalak Yahudi. I Yerusalem deherkan pintu gerbang biri-biri, lit sada kolam si iglari Bethesda ibas cakap Heber. Kolam e lit 5 serambina. Ibas serambi e enterem kalak si pinakitan medem. Lit si pentang, lit si cempang, bagepe lit si mate serapen. Itimaina lau e erburak, sabab lit paksana lau e erburak, ibahan malaikat Tuhan sinusur kubas kolam e. Kalak si tangtangna bengket kubas kolam e, asum launa erburak, malam pinakitna, amin sakit kai pe iya. Lit pe ije sekalak si enggo 38 tahun dekahna ia penakitan. Idah Yesus ia ampar ije, jana itehna maka enggo dekah ia sakit. Maka nina Yesus manbana. Aten dukin gelah malam pinakit du. Ngaloi si penakitan Oh Tuan, lakap lit kalak si namakan aku kubas kolam asum erburak launa. Asum kupalapalai kubas, ngulit kalak si deban leben asa aku. Nina Yesus manbana. Kekekenlah, angkat amak du jenari dalankan. Paksa siepe minter malam penakitna. Iangkatna amakna jenari erdalan ia. Sienda jadi asum wari sabat kalak Yahudi. Maka nina kalak Yahudi sir kuasa, man kalak singgo malam Wari sabat kap sekelenda. Dikutkan undang-undang ta, laban si iba bandu amak due. Ngaloi ia, nina kalak si inggo pepalam akundai. Angkat amak du, jenari dalankan. Jenari nungkun kalak Yahudi Isikin sinuruh kami. Tapi lah itandai kalak si inggo malam ise simpe palem ia. Sabab terem kal ije jelma, janah Yesus inggo laus arah tengah jelma sin terem Lan dekah sa kencasi jumpa Yesus ras ia i rumah pertoton. Nina Yesus manbana. Genduari kam inggo malam. Ola nai bahan silangena ate dibata, gelah ola jadi manbandu keleken asa singgona. Jenari laus kalak singgo malam iberita kena man penguasa-penguasa kalak Yahudi, maka Yesus kap simpe palem ia. Perbahan si idarami kalak Yahudi dalan guna pesega-sega Yesus, sabab ipe palem Yesus kalak si penakitan ibas wari sabat. Tapi nina Yesus man kalak Yahudi Bapangku erdahin kap lalap, maka aku pe arus erdahin. Megi kata Yesus enda, ergegehna kalak Yahudi darami dalan munuh Yesus. Sabab yakap kalak Yahudi, labo saja undang-undang wari sabat ilanggar Yesus. Tapi ikatakan Yesus pe maka dibata bapana. Alu bage ipeseri Yesus bana ras dibata. Cenari ngerana Yesus man kalak Yahudi Kukatakan man bandu, Situhuna kai si ibahan anak labu rikutkan surasurana. Kai idahna ibahan bapana, ngesi ibahanna. Perbahan bapa erkeleng ate nandangi anakna, icidah kena man anak asa kai si ibahanna. Icidah kena mepe man anak si terbeliden, gelah reh mamangna ate ndukerina. Bagi enggo ipegeluh dibata mulihi kalak si enggo mate, jenari ibre kena kegeluhan man bana, bagaimana pe ibrekan anak kegeluhan man kalak sindalankan peratenna. Bapa labo ngadili ICP, tapi kuasa guna ngadili enggo ibrekan naman anakna. Gelah kerina kalak pehaga anak bagim pehaga bapa. Ise lam pehaga anak bapa sinuruh anak pe la ipehagana. Kukatakan man bandu, maka kalak si megikan katangku, dengan te man sinuruh aku, ialo kena kap kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Ialah naik iukum, tapi enggo pulah ibas kematian nari, janah datken kegeluhan. Kukatakan man bandu, tuhu-tuhu, reh mepaksana janah enggo sehpe. Ibegi si mate mesora anak dibata, janah si megisa ngeluh me. Bagi enggo ibreken bapa kegeluhan man kerina sinasang geluh, bageme enggo ibreken bapa man anak kuasa mereken kegeluhan. Bagepe ibreken dibata man anak kuasa guna ngadili, sabab anak manusia eme si isuruh dibata. Ola atendu mamang kerna si enda, Sabab reh mepaksana, maka krina kalak mate si ibas kuburan megisora anak e. Jenarin darat me ia krina ibas kuburan enari. Kalak si enggo erbahan si muhuli, ipekeke gunang geluh. Tapi si jahat perbahanana, ipekeke guna iukum. Tole nina Jesus? Aku langasup perbahan kai pe alu gegeh ku si sada. Kuadili kalak rikutkan perintah di bata. Emaka rembang tengah ngekeputusanku. Sabab labu kubahan bagi ate-ateku, tapi rikutkan praten sinuruh aku nge. Adi aku nuri kenca karena diringku, lakap teralokan kai si kuturikan e. Tapi lid kap kalak si deban, si berita karena aku. Janah kutah maka kai si berita kena e tuhu. Enggo isuruh ndu persuruh hendun jumpai Johannes, janah enggo iturikan Johannes si tuhu na karena aku. Aku labu perlu manusia nak siken karena aku. Tapi ku katakan endaman bandu gelah kam terkelin. Johannes bali kapras lampu sigara dengan ersinalsal. Janah enggo meriah ukur nduk kentisi ngaloken sinalsal nae. Tapi ibas aku, lid saksi belinan asasi isaksikan Johannes. Eme, dahin si kudahi si ibreken bapa eman bangku. Arah dahin si kudahi, teridah kap, maka dibata ngesinuruh aku. Janah bapa sinuruh aku epe, enggo ersaksi karena aku. Langa pernah ibegindu sorana, entah idahndu ayona. La ibegindu katana, sabab la kam te man si isuruhna. Ipelajarindu pustaka si badia, sabab iakapndu idatndu mekegluhen si tuhu-tuhu, si la erkri-kerin ibas pustaka si badia nari. Si tuhuna, pustaka si badia epe, erberita karena aku nge. Tapi la kam git ndahi aku, guna ngaloken kegeluhen e. Labu kuarapkan manusia muji aku. Sabab kutandai ngekam kerina, kuteh nge, maka ibas ukurndu labu atendu keleng di bata. Aku reh ibas kuasa bapangku, tapi la aku ialo kendu. Tapi adikalak si deban reh ibas kuasa najine, ialo kendu ia. Perbahan kam ersura-sura gelah ipujikan temandu manusia, lalit sura-surandu gelah ipujikan di bata si tuhu-tuhu. Emaka la kam banci teman bangku. Amin bagi gia, ola ia kapndu aku singadukan kaman bapangku. Tapi Musa, si iarap-arap kendu e ngepagi singadukan kam kerina. Adi te kin kaman si Musa, te ngepe kaman bangku. Sabab Musa pe nuratkan karena aku nge. Tapi adi lakam te karena kai si isuratkan Musa, emaka lakam te karena kai si kukatakan.